Kita akan mempersiapkan Alkitab kita dan kita akan membuka Alkitab kita dari kitab Injil Matius pasal 23, 13 sampai 15. Saudara beri pembatas Alkitab, Matius 23, 13 sampai 15. Saudara beri pembatas, kemudian Lukas 22 ayat 1 dan 2, saudara juga memberi pembatas. Ya. Dan yang terakhir Matius pasal 5 ayat 20. Saudara beri pembatas. Tiga bagian ini akan menjadi pokok pikiran kita pada kesempatan minggu yang kudus ini. Di dalam kita belajar merenungkan kebenaran firman Tuhan di seri 7 kemungkinan, ya, tokoh dalam penyaliban. Nah, kita belajar, kita melihat, kita menemukan bagaimana segala sesuatu bergerak di tengah-tengah kehidupan pergumulan gereja Tuhan. Jika saudara sudah menemukan Matius 23, 13-15, kita akan baca bagian ini bersama. Saya baca 13, saudara baca 14, 15 sama-sama. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, karena kamu menutup pintu-pintu kerajaan sorga di depan orang, sebab kamu sendiri tidak masuk dan kamu merintangi mereka yang berusaha untuk masuk. Sama-sama, celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajah daratan untuk menobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu, dan sesudah ia bertobat, kamu menjadikan dia orang neraka yang dua kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Kemudian Lukas pasal 22, ayat 1 dan 2 kita baca sama-sama. Satu, ya. Hari raya roti tidak beragi yang disebut Paska sudah dekat. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mencari jalan bagaimana mereka dapat membunuh Yesus, sebab mereka takut kepada orang banyak. Lalu yang terakhir, Matius pasal 5 ayat 20. Matius 5 ayat 20, sama-sama kita baca. Satu, iya. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Saudaraku yang kekasih, pada waktu kita membaca bagian ini, dengan segera kita mendapat gambaran ahli Taurat. Sesungguhnya ahli Taurat adalah orang yang mengkhususkan diri menyelidiki hukum-hukum Allah, yaitu hukum-hukum yang dituliskan oleh Musa, khususnya kitab Pentatuk yang disebut Taurat. Pada umumnya mereka adalah imam. Mereka membuat banyak aturan-aturan lisan dalam bentuk tulisan. Tertulis, tapi sebetulnya peraturan lisan yang mereka katakan. Didokumentasikan. Ya. Lalu itu menjadi bahan penting yang kemudian bahkan menjadi lebih penting daripada kitab Musa sendiri. Sehingga ketetapan-ketetapan mereka nanti kita akan lihat bagaimana mereka begitu luar biasanya mengajarkan apa yang mereka ajarkan lebih daripada keutuhan keaslian Alkitab itu sendiri. Persis seperti gereja sekarang. Sebetulnya apa kata pendeta banyak lebih hebat daripada apa kata Alkitab. Ironis, tetapi itu fakta. Ya. Dan ahli Taurat ini menuntut para murid-muridnya agar taat terhadap kelompok mereka, terhadap guru mereka, melebihi ketaatan mereka terhadap orang tua. Itu sebab banyak sekali terjadi pengabaian pada orang tua. Dan tidak mengurus orang tua dengan alasan saya sudah memberi persepuluhan saya ke dalam rumah Allah. Tetapi membaga bapa mengabaikan orang tuanya. Dan saudara yang kekasih, Kristus mengkritik mereka dan mengatakan mereka sebagai orang-orang munafik. Nah, mari kita mulai memikirkan bagian-bagian seperti ini. Ahli Taurat sebetulnya adalah orang-orang yang cukup signifikan dalam kehidupan keberagamaan karena peran mereka atau fungsi mereka adalah pertama, memelihara hukum Taurat. Mereka menyelidiki hukum Musa. Hanya saja sesudah menyelidiki lalu mereka membuat tambahan-tambahan secara lisan yang kemudian dituliskan. Tambahlah itu. Ya, sehingga pada Taurat itu Nebiim, Ketubim, ada Talmud, ada ini, ada itu dan seterusnya. Nanti ini juga nanti pada Islam ada Quran, terus ada kitab lainnya lagi tambahannya. Nah, oleh karena itu di dalam bagian apa aturan-aturan lisan yang ditambahkan seringkali bersifat sangat temporari dan situasional tetapi kemudian dibuat menjadi legalitas yang bersifat abadi. Nah, ini menakutkan saudara. Sehingga kitab-kitab lain itu berdiri sama tinggi dengan kitab Musa. Padahal pada wibawa yang berbeda. Satu disusun ahli Taurat hanya berdasarkan situasi tertentu. Ya, satunya lagi dibuat oleh bagaimana Roh Kudus memimpin Musa untuk menuliskan apa yang harus dituliskannya. Nah, jadi kita bisa melihat bagaimana mereka kemudian sebagai orang yang memelihara hukum Taurat, mereka menyelidiki sangat bagus. Tetapi ketika itu dianggap sebagai job, ketika itu menjadi rutinitas, nah itu sangat berbahaya. Saya pikir ketika kita baca Alkitab, jangan pikir kita sudah jadi baik kalau itu jadi rutinitas kita. Saya jadi pendeta kalau saya cuma khotbah, tapi kemudian orang tidak melihat itu dalam perbuatan sederhana saya, hari-hari saya, itu nothing. Sebetulnya saya sedang belajar menjadi ahli Taurat. Jadi ahli Taurat bisa bicara? Bisa, tapi tidak bisa melakukan. Untuk tahu tidak ada yang salah, karena mereka melihara. Yang salah mereka tambahkan hal-hal lisan yang kemudian mereka buat menjadi tulisan, lalu sejajar bahkan lebih daripada buku kitab Musa. Nah, itu yang mengacaukan. Di mana tentu keberuntungan posisi mereka menjadi sangat luar biasa. Mereka mengajarkan hukum itu karena mereka dianggap ahli, Saudara. Mereka selalu diminta pendapatnya dan mereka selalu menjadi anggota dari majelis agama. Seorang ahli Taurat pada umumnya adalah imam, orang yang belajar Taurat itu. Tapi seorang ahli Taurat atau seorang imam belum tentu anggota majelis agama. Majelis agama dipilih dari para imam termasuk orang-orang yang dianggap di dalam masyarakat sebagai orang yang dituakan. Nah, mereka itu bisa kumpul di majelis agama. Ya. Tetapi ahli-ahli Taurat, para imam ini banyak yang mendominasi majelis agama. Sehingga ahli Taurat itu ada dari kelompok Saduki, ada dari kelompok Farisi. Imam juga ada dari kelompok Saduki, ada dari kelompok Farisi. Maka majelis agama pun sama. Ada dari Saduki, ada dari Farisi. Termasuk kelompok-kelompok lain, tetapi dua ini yang sangat dominan. Yang ketiga, mereka bukan saja memelihara atau mengajarkan hukum Taurat itu, ya, tetapi kemudian mereka mengumpulkan murid-murid sebanyak-banyaknya. Jadi, pada waktu mereka mengajarkan itu secara legalistik, lalu mengajarkan itu harus begini. Mereka, murid-murid itu tidak boleh disuruh berpikir lebih dari apa yang diajarkan ahli Taurat. Jadi betul-betul sebetulnya itu adalah penindasan, penghukuman yang mengerikan. Kita bisa berdialog misalnya, berdebat dengan Yesus, diberi ruang, bertanya boleh. Tapi sama ahli Taurat jangan coba-coba. Karena itu akan menjadi perlawanan dan kenistaan. Persis seperti gereja sekarang, jangan kritik pendetamu. Karena dia biji mata Tuhan, dia hamba Tuhan yang durapi. Itu penipuan ahli Taurat. Ngapain kau takut dikritik kalau kau pintar, kalau kau sungguh-sungguh, kalau kau jujur. Takutlah dikritik kalau kau tidak beres. Simpel-simpel saja hidup ini. Sangat merdeka sekali, bukan? Nah, maka mereka mengumpulkan murid lalu menuntut para murid-murid itu untuk lebih taat kepada mereka dalam konteks Taurat yang mereka bikin dalam tanda petik, yaitu ajaran lisan yang dibuat jadi tulisan tadi. Sehingga mereka mulai mencengkeram para umat dengan cara membuat kitab-kitab itu, menakut-nakuti mereka sampai mereka gelap mata. Banyak orang bisa ke gereja, lalu dengan sederhana berkata pada orang tuanya itu akan masuk neraka karena belum ini dan belum itu. Sangat mengerikan. Ada seorang ibu dari gereja, seorang Katolik. Lalu dia minta konsultasi sama saya, sama anaknya. Anak ini pendeta sebuah gereja. Pertama, anak ini berkata pada ibunya bahwa ibunya tidak akan mungkin selamat kalau tidak dibaptis selam. Ya. Yang kedua, anaknya berkata Katolik itu sesat. Mama harus disadarkan. Yang ketiga, karena mereka sering selisih paham, dia bilang ibunya itu bisa masuk neraka. Ya, karena tidak mendengarkan suara anak-anak Tuhan, maksudnya dirinya dia. Saudara, sampai kepada saya lihat memang, dan hanya memang saya tahu gereja itu gereja aneh begitu ya. Pendeta yang gak pernah ngajar apapun sebetulnya, ya, kecuali berdukun-dukun saja kerjanya, hanya memang repotnya ramenya setengah mati. Nah, kemudian saudara yang kekasih, saya hanya ngomong sama anak itu. Karena faktanya anak itu tinggal di rumah orang tuanya, sudah menikah, punya anak, dan dia suka minta orang tuanya minum apa untuk beli susu anaknya. Saya hanya jawab sederhana, saya tidak tahu kau belajar apa, saya tidak tahu dan memang tidak mau tahu pendetamu apa yang ajarkan padamu, tapi mari sederhana saja. Alkitab kan katakan hormatilah orang tuamu, bukan? Ya minimal hormatilah dia. Andai kata mamamu ini penjahat pun, hormati dia. Tidak ada hakmu mengatakan pada orang tuamu ke neraka, itu jahat sekali. Dan saya juga gak tahu apakah kamu memang pengen orang tuamu ke neraka. Bagi saya itu jahat sekali. Mengatakan dia tidak selamat, kok jahat sekali. Sejak kapan baptisan itu menyelamatkan? Tapi itu yang didapatkannya di gerejanya. Sehingga Banyak orang menjadi fanatik dengan ajaran pendetanya, banyak orang fanatik dengan gerejanya, tetapi tidak belajar Alkitab baik-baik. Apa kata Alkitab? Jadi model seperti ini sudah sampai sekarang. Nah, kurang ajarnya orang selalu bilang, oh nanti jangan, nanti kayak ahli Taurat. Padahal dia sudah jadi. Hati-hati, jangan terlalu belajar, jangan pakai otak, nanti kayak ahli Taurat. Padahal dia ahlinya. Sehingga ironis sekali, karena orang ngomong enggak ngerti apa yang diomongi. Kalau kita ngerti, kemudian kita lihat kan ketawa miris kita. Ironis banget kawan ini. Mirip seperti orang, hati-hati kamu ya, setan nanti menguras engkau, sambil ngamuk-ngamuk dia. Padahal dia yang kesetanan. Dia bilang orang, hati-hati kok kena setan kau. Padahal dia kesetanan ngamuk-ngamuk. Ironis bagi saya. Kamu tahu enggak apa yang kamu kerjakan? Kamu nasihati orang, kamu sendiri perlu ditelunjuk 1000 telunjuk ke rumah. Karena kamu sendiri enggak lakukan. Buat apa kamu khotbah? Hei saudara-saudara harus begini, begono. Nah kamu aja enggak bisa saya contoh. Sutra ahli Taurat itu sangat menjengkelkan. Saya ingat dulu waktu saya kanak-kanak di gereja, kita gereja suku begitu ya. Jadi kalau kebaktian kita, maaf selama apa saya, masa kanak-kanak saya, ya saya susah mengingat pendeta yang bisa saya teladani. Memang saya nakal sih ya. Tapi dalam kenakalan saya itu saya susah menemukan pendeta yang bisa diteladani. Yang saya ada pendeta busuk semua pada saya. Sehingga saya sebenarnya muak jadi pendeta dan bingung kenapa jadi. Ya, saya gak suka. Sehingga susah gak kasih kemunafikan itu bagi saya nek gitu lah. Ya, karena kita anak nakal ya ada nasi berapa di dompet ya segitu kan begitu. Itu cara kita kan. Ya jadi solidaritas yang tinggi lah kira-kira begitu. Sehingga susah gak kasih pada satu waktu di dalam satu peristiwa bagaimana kami anak nakal namanya ribut, teman ribut, kita ikut ribut. Ya ringkas cerita rupanya kita lempar orang, itu dia katanya. Memang keadaan mabok kawan kita ini, dia lempar ternyata pendeta. Memang gak ada gedubuk-gedubuk batu ngelinding sampingnya. Wah pendeta terus teriak, wah cepat namanya satu kampung ya. Saat kumpul lah majelis-majelis semua. Termasuk salah satu sintuannya itu tentara. Dikumpulin lah kita ditangkap semua. Di baris 12 orang kira-kira. Baris dia paling depan, saya nomor 2. Itu tentara ambil pistol di kokang. Saya tembak satu peluru 13 kaki. Wah ya kita jerit-jerit lah. Ya kalau udah peluru urusannya kan repot. Dan saya nomor 2 pula lagi. Kawan saya nomor 1 mabok, dia bilang buset dah, gue kan kagak mabok, dia mabok ya. Nah kita sadar kan kita takut setengah mati, gila ini. Tetapi yang membuat saya sangat terpukul, sangat benci dan sangat muak. Gitu. Itu saya kalimatkan, saya bahasakan, muak, betul-betul muak. Ngeliat pendeta itu bisa duduk dan ngopi, merokok. Persis di depan itu. Sementara si tentara majelis ini ngajar. Saya bilang setan ini semua. Dan saya benci dengan kekristenan, saya benci dengan gereja. Ngapain ke gereja? Saya muak dengan pendeta, busuk. Tetapi kemudian baru saya perhatikan, sesuai saya baca Alkitab, iya ya. Saya mulai membayangkan ahli Taurat itu seperti itu. Yang tiap hari khotbah tapi gak ada urusannya, gak ada junturannya. Yang hanya hidup untuk perutnya, seenaknya. Bicara apa yang dia mau bicara, khotbah apa yang dia mau khotbah. Tapi dia tidak lakukan dalam hidupnya. Bagaimana kita belajar sesuatu. Mereka mengajar, tapi kita gak bisa belajar. Karena apa yang mereka ajar semakin membutakan umat itu. Itu sebab tidak heran kalau kemudian secara psikologi ketika umat itu miring-miring, disuruh menghasut teriakan, salibkan dia. Ketakutan terhadap institusi ahli Taurat itu sangat kuat. Sehingga mereka takut terkutuk, takut disalahkan, takut diisolasi. Dan mereka berteriak, yes, salibkan Yesus. Ironis, saudara. Tugas yang mulia memelihara hukum Taurat, mengajarkan hukum itu, mengajar kepada murid atau mengumpulkan murid, diselewengkan. Itu ahli Taurat. Itu sebab banyak pengetahuan mereka yang benar. Banyak. Karena mereka mengerti Taurat. Yang jadi salah tambahan-tambahannya itu. Bagaimana kemudian mereka memainkan peran itu. Dan bagaimana mereka melakukan segala sesuatu. Yang mestinya indah untuk kepentingan dirinya. Itu sebab saya keras kepada diri saya sebagai pendeta. Ya, saya keras. Saya tidak boleh tidak jadi model dalam berbagai aspek. Maka saya bertanding. Banyak kelemahan saya sudah pasti. Dan saya tidak berusaha untuk menyenangkan orang. Tapi mana yang benar, saya akan tiru. Akan saya lakukan. Untuk menyenangkan orang, bersifat relatif, saya gak terlalu pusing. Orang boleh gak suka sama saya, urusan nomor 5 itu. Dan saya gak terlalu pusing urusan itu. Tapi apakah saya benar? Benar, oke lakukan. Kalau salah, ya perbaiki. Bukan karena apa kata orang atau orang suka apa. Pak, kalau ngomong misalnya jangan caranya gini, caranya gitu. Ah, sampai mati pun kau jangan suruh aku lembut. Itu bukan gaya bicara saya. Ini Big Man Sirait. Tetapi saya tidak akan mencuri merugikan kamu sedikit pun. Saya akan tanggung jawab pada janji saya. Kalau saya bilang ya, jalan. Pergi, yes. belajar melakukan. Hari ini saya gak pontang-panting sebetulnya teman dekat istrinya meninggal. Ya, tapi saya dari mulai Rabu, kemarin sudah padatnya setengah mati. Jumat, Sabtu, hari Kamis kita dapat infonya semalam. Jumat mesti ada kebaktian malam, tapi pas Sutri Sabtu, saya pontang-panting satu harian. Dari ngajar ABC selesai ke pemuda lagi, udah terlalu malam. Ya, pulang saya udah keleyangan. Besok tugas lagi. Nah, cepat-cepat pulang. Ya, biasanya kita keluar pergi makan, enggak, saya makan di rumah. Beresin segala sesuatu persiapan apa untuk hari ini. Berangkat tidur cepat-cepat. Bangun pagi-pagi lari ke sana dulu. Anak-anak kemarin saya belok dulu ke Darmais. Ya. Saya pikir jam 8 kebaktian itu informasi, ternyata jam 10. Saya enggak ketemu dia. Tapi saya telepon. Saya di rumah duka, tampaknya saya salah informasi. Suri kemarin enggak keburu datang. Enggak apa-apa, Boksu sudah datang, saya thank you. Saya balik jalan. Saya lakukan bagian saya. Tapi yang terbaik yaitu enggak bisa ketemu dia. Jadi saya mesti plan lagi habis ini, ya mesti atur ketemu-temu lah, ngobrol-ngobrol. Mulai lihat-lihat jadwal kapan kita bisa ketemu. Capek. Harus berangkat lebih pagi, ya iya. Tapi orang meninggal kan satu kali, orang merit kan satu kali. Kalau saya penting harus hadir, ya saya hadir. Kalau sakit, capek, akan bisa nanti pulangnya tidur. Ya patah tulang tambahlah, patahnya lu sempurna ya. Habis itu pulang baru disempurnakan lagi lurusnya. Saya pikir saya mau menikmati hidup dan mengabdi itu. Saya coba melakukannya. Saya punya 1001 alasan untuk melegalitas tindakan. Tapi saya belajar dari Letorat betapa membahayakannya ya. Ketika sehari-hari kita pegang Alkitab ini lalu menjadi objek kita untuk meneliti, lalu memberi pendapat, lalu supaya orang ikut kita atas apa yang kita pahami sebagai Alkitab. Sehingga sebetulnya kita tidak pernah berdiskusi Alkitab. Kita berdiskusi apa Alkitab menurut kita. Nah itu ahli Taurat. Jadi pendeta sekarang banyak sekali jadi ahli Taurat. Yes! Mereka memutlakan yang gak mutlak. Mereka membuat ajaran tersendiri yang ajaran Alkitab gak pernah ajarkan. Sejak kapan ada Alkitab ajarkan orang dibaptis selamat? Apalagi mesti harus selam misalnya. Gak ada ajarannya. Itu mau selam silakan, mau percik silakan. Alkitab tidak pernah meributkan cara itu. Tapi gereja yang membuat itu menjadi masalah. Gereja membuat dogma-dogma yang gak karu-karuan. Saudara. Nah celakanya kita gak berani nerobos itu. Ya, hari ini dia akan dikremasi teman ini. Oh pelayan aktif. Saya tahu kalau dulu pasti dia gak mau itu. Ya, karena ada gereja tidak membolehkan orang kremasi. Bagi saya itu very stupid sekali. Apa alasannya tidak boleh kremasi? Oh kalau nanti bangkit kan tubuhnya enggak ada. Dodol banget kau masukkan kubur, kau buka setengah tahun lagi. Udah tulang-tulang itu. Kalau itu yang bangkit di surga ketemu tulang-tulang, buset dah. Tulangmu ya oke lah, kalau tulang-tulang kan gawat. Mau apa kita ini? Lalu bagaimana orang yang jatuh di laut sana kapalnya gedebu prak, tenggelam dimakan hiu dia separuh mukanya gitu. Masa bangkit separuh muka? Kenapa? Pas mati dimakan hiu, buset dah. Ajaran apa itu? Tapi heran, orang bisa pegang itu kokoh. Orang anak-anak bisa kurang ajar sama orang tuanya. Ngomong menyakitkan. Hanya karena ajaran agama. Maka banyak yang muak dengan kekristenan. Perilaku siapa? Pendeta-pendeta yang mirip ahli Taurat tadi itu. Tapi heran, mereka marah-marah. Ahli Taurat gini-gini, padahal dia sendiri orang. Camkan, saya bisa jadi ahli Taurat? Yes. Maka kalian jangan mau dibodoh-bodohin. Kritis, perhatikan, dengar. Betul gak itu khotbahnya si Pinkman? Mesti berani berargumentasi, berani ngelihat. Dan itu akan menolong saya. Saya tidak akan ajar kalian lebih taat pada saya daripada orang tuamu. Jangan jadi jahat. Hormati orang tuamu. Lebih dari kau menghormati Pinkman Siraj sebagai pendeta. Kecelakaan besar kalau kau menghormati saya. Lebih dari kau menghormati orang tuamu. Karena itu jangan santun pada saya tapi tidak pada orang tuamu. Salah kamu. Santunlah pada orang tuamu. Hargai dia. Jangan mau apa saja saya suruh, tapi kau tidak mau melakukan apa yang orang tuamu suruh. Itu menyakitkan. Dia yang melahirkanmu, dia berhak padamu. Tapi kadang-kadang mama papa saya menjengkelkan. Udah pastilah, kau ketemu tiap hari. Kalau Pak Bigman menyenangkan, ah gila kau sebulan sekali kita ketemu. Ya pastilah seneng. Coba kita ketemu tiap hari. Tanya anak saya, mereka juga gak suka. Papa kadang gini, papa kadang selalu orang anak begitu. Nah itu kita belajar. Menghormati karena harus. Bukan by selera, bukan by condition. Saya dapat apa baru saya bikin. No. Karena memang Tuhan perintahkan, maka kita lakukan. Tuhan mengasihi kita karena kita harus dikasihinya. Tuhan mengasihi kita karena pilihannya. Kita enggak ada cocoknya satu pun untuk dikasihi. Yang cocok kita dihabiskan semuanya. Ayo belajar beriman sungguh. Disinilah kita mengerti. Oleh karena itu saudara, kedudukan mereka, peran mereka yang sebetulnya sangat mulia dimanipulasi demi kenyamanan kedudukan mereka sebagai pemimpin-pemimpin agama, tokoh-tokoh agama. Jahat ya. Jadi jangan pikir agama suci. Alkitab membentuk, membuktikan sejak PL sampai PB, institusi agama menjadi tempat korupsi yang paling gila. Ya, karena semua atas nama benar, rohani, iman, dan dimanipulasi secara menggila-gilaan. Ironis, tapi itu yang terjadi bahkan sampai sekarang. Sekarang kita melihat apa yang terjadi, benturan mereka dengan Yesus. Benturan mereka sangat keras, saudara, para ahli Taurat. Mereka menyebut, apa Yesus menyebut mereka itu apa? Munafik. Waduh. Ya, kau cari murid, kau tobatkan mereka, tapi kau merawat mereka lebih jahat lagi. Waduh, mak. Gawat gak tuh? Lu kan mereka dibuat bertobat, Pak. Maksudnya mereka dibuat bertobat menjadi pengikutnya ahli Taurat. Bukan pengikut Allah yang baik. Banyak gereja membuat orang bertobat, yes, menjadi pengikut apa? Gerejanya. Maka di luar gereja ini kamu terkutuk. Kalau saya akan bilang, kalau kalian kan anggap gereja ini bagus dan kalian bertumbuh, walaupun mungkin cara saya bergaul dengan kalian tidak menyenangkan, demi Tuhan tetap di sini. Tapi kalau ajaran di gereja ini sudah enggak beres, hidup saya penuh dengan tipuan, cari gereja yang beres. Jangan ada di sini. Sesat kau nanti. Kau harus belajar mencintai kebenaran lebih dari apapun. Dan saya harus juga bertanding mencintai kebenaran itu. Sehingga murid-muridnya dua kali lebih jahat. Yes, inilah sebetulnya kritik Yesus terhadap orang-orang Yahudi. Ketika dia mengatakan seperti sebuah rumah. Setan itu diusir, lalu sebuah rumah dibersihkan. Ingat itu? Lalu setannya pergi, tapi rumah itu gak ada apa-apain. Lalu kembalilah 7 kali setan lebih jahat. Itu jangan bicarakan dengan pendengkingan setan keluar. Lalu kalau dia gak ke gereja nanti 7 kali lebih jahat. Kau pikir setan bisa kau hitung apa? Itu bukan bicara itu. Itu bicara tentang ahli Taurat yang jahatnya seperti itu. Kenapa? Dulu mereka orang bodoh tolol, lalu belajar jadi ngerti Taurat. Sesudah ngerti Taurat, apa yang mereka lakukan? Memperalat Taurat mereka lebih jahat. 7 kali perfect, sempurna. Dulu mereka tidak mengerjakan ataupun apa, lebih mereka tidak salah. Karena mereka gak lakukan hukum Taurat, tapi mereka juga gak bikin neko-neko. Sekarang mereka belajar hukum Taurat, mereka peralat untuk diri mereka. 7 kali lebih jahat. Sempurna kejahatan. Karena mereka mengetahui kebenaran dan memutarbalikkan kebenaran. Itu sebab dia cari umat, dijadikan umat lebih jahat lagi. Kenapa? Tadinya ini anak hormat orang tua loh nih. Udah ikut ahli Taurat itu enggak. Karena lebih hormat ke ahli Taurat, ke sinagoge. Tadinya ini masih mikirin papa mamanya loh, masih suka kasih bantuan. Sekarang enggak. Alasannya uang untukmu sudah kuberi ke bait Allah. Gila ya. Jangan sampai kalian terlalu sibuk pelayanan. Tidak punya waktu untuk orang tuamu. Jangan sakiti mereka. Banyak orang tua yang sudah tak bisa apa-apa karena sudah tua. Kalau lagi curhat sama saya, aduh Pak. Saya ingat saya RT, itu warga saya sebetulnya. Ya, urus suaminya meninggal, saya bantuin surat-surat. Itu dia cerita semua, celumpas semua. Saya enggak tahu dia tahu saya pendeta apa enggak. Ya, formal kita hubungan begitu. Anak saya aktif di gereja, yang ini semua. Saya enggak pernah lihat saya lagi. Selalu sibuk gereja, terus nanti tante minta tolong saja mereka urus inilah, masih itulah, masih. Akhirnya sebulan sekali belum tentu datang rumah di Jalan Raya Bekasi situ Pak. Dia tinggal tanah tinggi. Urusan sejam perjalanan kalau macet. Tapi heran ya, bisa gak datang. Orang tua tinggal sepasang udah tua loh susah. Suaminya di kursi roda, si istri dorong-dorong. Udah sama tuanya. Pembantu ngurusin. Anak kurang ajar itu saya. Tapi alasannya apa? Ke gereja terus. Bagi saya itu gawat. Kalian jangan bolak-balik ke gereja kalau kalian abaikan orang tuamu. Saya ditanya Pak Sudi, ditanya banyak orang. Jangan pernah kau aktif di gereja, lupa kau mengurus suamimu atau istrimu. Tuhan akan jadi musuhmu. Ingat itu. Kita harus hidup serius. Karena apa? Sesuatu yang kita putar balikkan, sesuatu yang kemudian kebenaran kita abaikan, itu akan mematikan hati nurani karena terbiasa memanipulasi kebenaran. Itu ahli Taurat. Itu jahatnya. Jadi mereka itu dikritik oleh Tuhan Yesus, munafik. Bayangkan kalau diucapkan depan orang banyak itu, munafik, bodoh mak. Siapa yang gak ngamuk? Biar kata munafik tulen pun, tetap aja dia ngamuk ya. Dan mereka memang betul seperti itu sih, makin marahlah mereka. Ya, mirip seperti Indonesia ini. Maki-maki semua ribut karena nama presiden kita, ibu kita dijelekkan gitu ya. Buat saya kok lucu amat. Makin kau ribut makin kelihatan mirip. Tenang saja kalau gitu, ketawa saja. Saya lebih kagum Yusuf Kalla. Oh, saya memang membagi-bagikan uang untuk berapa orang, tapi gak jutaan dolar kok. Fair ya, saya kagum sama dia kadang-kadang si kawan saat itu. Memang kalau ngomong lebih jelas sih. Pemerintah Amerika saja bilang kami menyesalkan kawat-kawat kami dibocorkan. Artinya apa? Ya benar. Tapi ada yang ribut artinya apa? Ya biasalah. Orang akan semakin jahat. Kalau kau lakukan jahat tapi berani kau sebut kau benar. Saya kagum sama Pak Harto. Hilangkan dia, hilang orang itu. Ya memang jahat dia. Tapi dikerjakannya semua secara bertanggung jawab. Saya kagum sama seorang Soeharto. Tidak ada orang yang pernah dibawa dia. Menderita dia biarkan. Ajudannya pun diurusin itu. Be a leader. Dagisannya penjahat dan saya muak. Kalau anak buah diabaikan. Tidak tanggung jawab itu. Saya jenderal di gereja ini. Apapun terjadi di gereja ini. Itu tanggung jawabku dan salahku. Walaupun orang lain yang salah, paling tidak aku bodoh. Kenapa angkat orang yang bodoh? Simple toh. Kita harus tanggung jawab dong. Kecemplung mati, mati ayo bareng-bareng. Tanggung jawab. Ahli Taurat itu semua diumpanin sama dia. Tapi dia mengambil keuntungan yang banyak. Ntar dia gak cocok muridnya dihajar sama dia, dibuang. Munafik. Ya. Yeah. Itulah disebut munafik. Bicara benar, lakukan salah. Suruh anak buah mengabdi habis-habisan, tapi diperalat juga. Yang kedua, Yesus membongkar ajaran mereka yang kacau dan menyimpang. Hal-hal lisan yang dibuat tertulis tadi, apa aja itu? Pertama, soal cuci tangan, mereka ribut. Murid-muridmu makan gak cuci tangan, basuh dah, itu kan najis. Gila sekali. Gak ada lagi apa Taurat mengajar seperti itu ajaran para rabi itu. Dihubungkan kenajisan dan dosa dengan tidak cuci tangan, sadis amat. Memang kalau mereka pergi seperti perempuan harus membersihkan dirinya kalau dia haid kan. Dia mesti mandi beres dulu dan pada waktu dia masa menstruasi dia gak boleh ke Bait Allah. Sampai selesai. Dia basuh dirinya, dia mandi, baru dia pergi ke Bait Allah. Ditahirkan dulu. Tapi gak ada urusannya cuci tangan itu. Nah itulah kemunafikannya ahli Taurat. Menambah peraturan yang gak ada. Berikan perpuluhanmu, kau akan diberkati Tuhan. Berlipat-lipat kali ganda. Di mana ayat itu tunjukkan satu saja sama aku, enggak usah dua. Tapi kalau kau tunjukkan ayatnya, akan kutunjukkan sama kau apa artinya. Janda miskin itu tetap miskin, padahal dia pemberi persembahan paling baik ya. Berapa persen yang dia kasih? 100%. Besok bangun ada Alkitab mengatakan besok bangun jadi janda kaya dia, tetap aja miskin. Yang ngasih 10% minta kaya, kurang ajar banget kau. Orang ngasih 100 gak ribut. Oh Maliaki kan bilang, Pak, ku buka tingkap-tingkap surga. Itu Tuhan lagi marah itu. Gak cocok ayat itu kamu baca. Baca Maliaki semuanya. Tuhan lagi marah lewat Nabi Maliaki. Kalian ini kurang ajar kalian semua. Rumahmu kau pikirkan, rumahku kau abaikan. Ayo bawa perpuluhanmu, bawa persembahanmu. Apa kau pikir kau akan mikir, ku buka tingkap dari surga. Tuhan sambil marah-marah ngomong itu. Kok ayat itu dikasih, emang kamu lagi dimarahin? Tak pantas. Ya kita selalu kalau mau pilih ayat apapun mau diangkat, saya mesti baca dulu. Di mana nih maksudnya apa? Jangan sampai salah kita. Maka Tuhan bilang, aku muak dengan perpuluhanmu. Buat apa itu? Sampah itu. Hatimu jauh dari aku. Dan Paulus mengajar, apapun kau beri-berilah dari apa yang ada padamu. Dan berikan dengan sukarela, bukan paksaan. Itulah pemberian terhormat. Bukan 10, 20 atau 30%. Kalau kalian saya tekan kasih perpuluhan, kalau tidak mencuri uang Tuhan, pasti kalian takut toh. Rutinnya tor 10%, tinggal ngitung aja kerja di mana, gajinya berapa 10%. Gampang hitung gereja, income lumayan lah. Saya akan berkata pada kalian, mau hitung 10% silakan, mau 20% silakan, mau 5% silakan, mau 1% silakan. Belajar kau kenal Tuhanmu, tahu kau bersyukur sama dia. Kalau tingkat bersyukurmu cuma ngasih 1%, ya itulah kau. Urusanmu sama Tuhan, bukan sama saya. Tidak akan hidup aku karena persembahanmu, tidak akan mati aku karena apa yang kalian berikan. Karena hidup matiku bukan itu. Dengan Tuhan. Tuhan bisa mencukupkan saya dengan 1001 cara. Musuh jahat sana pun bisa digerakkan Tuhan. Memberikan sesuatu pada saya. Itu hidup. Unik. Di luar dugaan. Kok bisa ya? This is life. Saudara yang kekasih, itu menjadi bagian-bagian yang perlu kita pikirkan dalam kehidupan kita. Karena itu, Yesus menghajar, membongkar semua ajaran mereka. Mengapa menyembuhkan di hari sabat? Yesus menjawab, munafik. Orang disembuhkan hari sabat, kau bilang melanggar hukum sabat. Enggak pernah Allah melarang itu. Yesus bilang, di sini ada yang lebih besar dari hari sabat. Tuhan atas hari sabat. Kau, orang sakit kau abaikan. Tapi kalau lembumu yang jatuh ke dalam got, aset itu, langsung kau tolong. Kurang ajar. Waduh, kalimat Yesus gak enak amat ya. Nelanjanginya telak-telak. Memang betul sih, sapinya kecemplung dia tolong. Orang kecemplung dia gak tolong. Penjahat banget ya di toiletnya. Munafik banget gitu loh. Kalau udah urusan dia, urusan duitnya aja. Wala ilah, kental aja setengah mati. Orang disuruh berkorban sendiri, enggak. Saya jujur saja ya, saya gak stres dengan pendeta yang terlalu amat sangat kaya. Orang disuruh memberi pada Tuhan. Bagi saya dia pasti gak pernah memberi. Maka banyak banget hartanya. Kalau dia memberi yang gak sebanyak itulah hartanya. Terlalu banyak orang yang bisa ditolong. Ya. Terlalu banyak yang bisa dikerjain. Ya, lakukan itu, pikirkan itu. Ya. Kita mesti camkan itu. Untuk apa, bagaimana, bijaksana dalam hidup kita. Pikirkan itu. Kemudian mereka menyebut, Yesus menyebut mereka sebagai pemimpin celaka yang berjalan menuju apa? Neraka, saudara. Lebih sadis lagi ya. Dibilang munafik, bertobatlah masuk surga, ada harapan kan ya? Ini enggak, langsung udah ponis. Kau ini sedang ke neraka kau. Waduh, Mak. Kalau Yesus ngomong, tapi saya percayalah ya. Tapi kalau ada orang mati, katanya ngeliat pendeta A masuk neraka, pendeta B masih neraka. Bagi saya penipu itu. Kemarin saya dapat BB, Pak, percaya enggak? Katanya ada satu orang mati, terus dia ketemu Paus Yohanes II di penjara, di neraka katanya. Wah, kurang ajar sih. Sombong banget. Itu orang-orang Kristen sakit jiwa bagi saya. Menghina betul. Kau pikir cuma pastor paus yang masuk ke neraka. Pendeta numpuk gak kurang-kurang. Itu. Sombong banget. Itu. Siapa kamu bisa tahu orang ini masuk neraka ini? Enggak. Itu di tangan Tuhan. Tapi dia penglihatan Pak. Mimpi kosong itu. Saya berani bertanding selagi hidup. Mati kita akan berada pada Tuhan dua-dua. Kalau dia benar, biar dia ke surga, saya rela ke neraka. Ngerti maksud saya? Karena sepanjang saya baca Alkitab, tidak ada kalimat seperti itu. Tapi sekarang orang suka sensasi itu. Aneh lagi. Jadi kita gak buat apa lagi Alkitab kalau gitu. Tunggu aja semua dapat penglihatan. Buang aja lah Alkitabmu itu. Jadi kita ahli Taurat dalam versi lain. Nah itu zaman sekarang. Ya, saya sangat mau memegang Alkitab, pegang baik-baik, prinsip kuat. Oleh karena itu mereka disebut serigala berbulu domba. Tapi yang lebih sadis lagi, sudah dia ke neraka, semua orang pun dibawanya ke neraka. Jadi ahli Taurat itu sangat bertanggung jawab, tapi pada setan. Jadi hambanya siapa dia? Setan, dia gak suka sendirian ke neraka, dia ajak yang lain-lain. Kalau hamba Tuhan dia gak mau jemaatnya ke neraka, dia bawa semua ke surga, dia akan berjuang untuk itu, supaya semua orang hidup benar artinya. Tapi ahli Taurat ini semua dibawanya ke neraka, gila juga orang ini. Tapi itulah kejahatannya. Sempurna, 7 kali lebih jahat. Dan semua orang itu pun begitu, tadinya masih hormat sama orang tua, udah belajar Taurat malah jadi kurang ajar. Hah? Tukang menghakimi kerjanya, tukang apa ini, itu sebab Yesus mengkritik mereka. Menghakimi bukan tidak boleh, tapi tidak boleh menghapingi kalau di depan matamu ada balok, selumbar di depan mata saudaramu kau ributkan. Tapi kalau sulumbar depan matamu, balok depan mata saudaramu, ah boleh kau ngomong. Ngomong sama dia. Jadi kalau mau ngomong, lihat dulu dirimu. Pantes enggak, punya kapital enggak. Jangan terlalu banyak bicara kalau kita enggak melakukan apapun juga. Biarkan kebenaran ikut dan kita mengatakan kebenaran, tidak lebih tidak kurang. Jangan tambah juga untuk keuntungan diri. Nah inilah hidup kita, saudara. Ini yang harus kita gumulin, yang harus kita lakukan. Sehingga ahli-ahli Taurat itu amat sangat luar biasa marah dan amat sangat bergairah untuk membunuh Yesus. Make the plan. Bayangkanlah ya, ini ahli Taurat, baca Taurat tiap hari, mau membunuh orang benar rencananya. Ya benda genteng, saudara. Ya, rapat gila itu ya. Dietrich Bonhoeffer adalah seorang penginjil luar biasa di Jerman yang kemudian rapat bersama pendeta lain dan mereka menyetujui sebuah pembunuhan. Tapi pembunuhan terhadap Hitler pada waktu itu. Agree. Hitler ini setan. Kalau ada tim mau membunuh, silakan. Kelompok Kristen enggak kuat ngelihat. Dibuat satu tim. Tapi belum Hitlernya mati, merekanya ketangkap masuk sel. Terbongkar. Tapi beberapa hari kemudian Hitler bunuh diri. Itu kalau dengar cerita Hitler ya, kolonelnya, jenderal, banyak sekali yang coba kudeta itu udah numpuk gak karu-karuan. Muak ngeliat Hitler itu. Termasuk pendeta pun sampai muak. Tapi kita bisa ngerti, saya bisa ngerti. Saya berandai-andai, saya hadir di situasi itu dengan tekanan pressure begitu ya. Ngeliat orang ini jahatnya luar biasa begitu. Saya agree kali dibunuh ya. Jadi benar Pak boleh? Enggak benar. Kok Bapak agree? Itulah kelemahan saya lagi berdiskusi dengan kelemahan saya. Saya selalu berusaha jujur. Aduh, aku pun mungkin agree ngeliat begitu. Kurang ajar itu orang, enak banget gitu. Tapi Dietrich Bonhoeffer tidak sedang mengambil keuntungan untuk dirinya. Dia pikirkan orang lain. Kalau ahli Taurat lain. Orang benar, Yesus itu lakukan yang benar. Rapat mau ngebunuh. Padahal mereka ahlinya Taurat, pemimpin, imam. Ya apa enggak gila itu? Bagaimana gereja kalau sudah begini? Ya? Tapi tahukah kalian zaman sekarang? Ya gereja lebih banyak begitu. Cuma apa yang dilakukan pendeta agak cocok sama kita. Jadi kita aman-aman saja. Karena toh kita juga begitu ya. Dia suka nelikung, ya kita juga. Dia suka munafik, ya kita juga. Jadi mirip lah ya, DNA-nya agak sama. Hanya kita masuk di situ menikmati. Maka kadang-kadang kalau orang ngomong jujur benar kita gak suka, langsung, Bapak jangan gitu dong, Ibu jangan gitu dong. Loh, dia benar apa salah itu dulu? Benar, tapi caranya jangan gitu dong. Kok cara lo ributin? Benarnya dulu lihat. Karena semua kita ini masih suka disanjung, suka dihormati walaupun sudah gak benar. Lucu ya. It's a life. Itu manusia berdosa. Saya, Bingman Sirait, pendeta juga sama kok. Itu sebab saya berdoa, Tuhan ajari aku. Kalau perlu patahkan kakiku ini. Supaya aku setia mengikut kau. Buat apa kakiku jalan dua-dua sehat semua kalau aku tidak sungguh-sungguh mengikut Tuhan. Karena saya takut terpisah dari dia. Oleh karena itu, saudara yang kekasih, mari kita mulai memikirkan kemarahan mereka yang meluap-luap. Tokoh agama yang mestinya berdoa bagaimana umat menemukan hidup yang benar. Tokoh agama, pemimpin agama yang mestinya membicarakan bagaimana hidup mengabdi kepada Tuhan. Sekarang merancang bangun pembunuhan untuk Yesus, Tuhan, Juru Selamat, Mesias yang diurapi itu. Jahat sekali. Itu yang kita lihat. Kenapa mereka bisa begitu, Pak? Hati nurani mereka sudah mati. Kenapa hati nurani mereka sudah mati, Pak? Mereka selidiki hukum Taurat. Mereka pelajari hukum Taurat. Mereka ajarkan hukum Taurat. Tapi lama-lama mereka lihat mereka kurang merdeka. Mereka pikirlah ajaran lisan yang membuat mereka menjadi merdeka dan hebat. Supaya mereka sangat dihormati, dibuatlah hukum lisan. Menghormati hamba Tuhan lebih dari menghormati orang tua. Harus. Nah, labelisasi hamba Tuhan diambil. Aku sudah memberi kepada hamba Tuhan sinagog, jadi tak bisa lagi memberi pada orang tuaku. Sah, gila ya. Orang bisa mengabaikan orang tuanya, saudaranya. Dengan mengatakan dia sudah ke Bait Allah. Saudara bisa ketemu banyak orang gitu, orang Kristen. Yes, hati-hati. Jangan kita di situ. Karena itu ada azas yang harus kita tumbuh kembangkan dalam hidup ini. Berinteraksi dengan sesama kita. Bagaimana mereka tahu kita Tuhan? Apa orang Kristen? Bagaimana mereka tahu kita orang benar? Hidup kita dong, betul gak? Disitulah kita bertanding, disitulah kita bertaruh. Nah oleh karena itu, Ahli Taurat menjadi tokoh yang paling mungkin dalam penyaliban. Permusuhan mereka sangat sengit dengan Yesus sang benar itu. Sengit, sangat sengit. Sehingga mereka punya motif yang sangat kuat. Ada alibi untuk membunuh Yesus. Dalam teori intelijen begitu ya. Motifnya amat, sangat kuat. Mereka dipermalukan di depan massa. Dengan disebut munafik. Enggak cukup. Mereka ditelanjangi cuma mengambil keuntungan dari Taurat. Mereka jualan Taurat. Enggak cukup. Mereka bahkan dibantai oleh Tuhan Yesus dengan menyebutkan mereka masuk ke neraka. Bahkan membawa orang-orang lain ke neraka. Mereka marah luar biasa. Tapi Yesus ngomong benar. Saudara, menurut saudara dunia ini salah enggak? Halo? Halo? Dunia sekarang ini salah enggak? Hah? Salah. Agak salah, salah banget atau gimana? Hah? Salah banget. Saudara bagian dari dunia ini apa bukan? Iya. Saudara yang masuk salah banget apa bukan? Iya. Kok pelan amat ngomongnya? Makanya kita susah membuat dunia ini beres. Bagaimana kita mau bikin beres? Anak-anak saya tahu saya pelayanan berjibaku. Anak-anak saya bisa belajar banyak dari saya. Tapi sebagai anak yang berproses, saya sadar betul. Pasti banyak bagian yang mereka tidak suka dari saya. Papa terlalu gini. Tapi saya berdoa berharap supaya mereka melihat kebenaran apa yang saya kerjakan. Karena kalau mereka minta papa gini, papa gitu, saya juga bisa bilang kan, kamu juga sebagai anak begini dan begitu kan. Ya hanya kita cuma saling menyalahkan saja bukan. Gak habis-habisnya itu. Papa ya sebagai suami begini, begini, begini. Udah selesai mah. Berapa kesalahanku tadi? 5. Ku kasih 10 kesalahanmu. Tambahin 10 ya. Begitu 10 kubalikkan pak 20. Buset dah. Ya sudahlah kita habis. Sampai kering ludah itu. Memang sama-sama pendosa, ketemu pendosa kok. Mau apa kita? Gak akan lolos kan ya. Tapi kan bukan itu. Bagaimana melakukan yang benar itu. Bagaimana belajar itu. Terus. Sehingga oh ya saya lemah nih belajar lagi. Oh ya saya lemah nih belajar. Oh ya saya lemah nih belajar lagi. Mereka sangat mungkin sebagai tokoh penyaliban. Yang kedua, kemungkinan sebagai tokoh penyaliban bukan saja permusuhan sengit dengan Yesus, tetapi yang kedua, kecintaan mereka yang sangat gila terhadap kedudukan sebagai pemimpin agama. Ingat ya, kalau mereka pemimpin agama, mereka jalan pakai baju apa? Efod. Wih, itu ada batu-batunya sini, keren jalannya ya. Waduh, luar biasa. Satu kawan mengkritik satu pendeta, kalimatnya nyeleneh juga, dia konglomerat. Dia bilang gini, tuh pendeta gila ya, bajunya lebih mahal dari baju gua. Kita waktu dengar, lo kelewatan macam gitulah. Eh bener loh, saya kan tahu dia pakai baju apa. Gila ya, baju dia lebih mahal dari baju saya, padahal ini konglomerat yang ngomong. Saya gak percaya dia pakai baju di bawah 1 juta. Dia bisa ngomong, baju dia lebih mahal dari baju gua. Gila lah. Saya kadang-kadang mikir semua apa yang saya pakai selalu ya. Hitung-hitung ini mahal gak mahal. Maka saya cari selalu kalaupun pengen yang bagus, saya tunggu dulu jadi old model diskon 50%. Saya beli sepatu di Singapura diskon 50%. Ya, jadi jatuh-jatuhnya masih murah lah kan gitu. Ya. Jadi kalau saya ke Singapura berobat sekalian berburu lah ya. Mengobati diri, habis itu mengobati rindu juga ya. Nyari-nyari mana yang lah. Kalau di sana kan sale benar-benar sale ya. Jadi kita check up sekalian sama cek gudang ya. Check up ya ke rumah sakit, cek gudang, lihat stok. Mana yang overall, beli. Dapat bagus, bawa pulang. Ya. Saya kalau perlu, saya bisa beli 2 sepatu. Tapi untuk 5 tahun. Jadi punya stok dulu 1 di rumah. Kapan lagi, siapa tahu gak keluar lagi kan gitu. Ya, saya paling enak, apalagi kalau di Jerman. Waduh, pas sale besar-besaran. Old model mereka bilang. Saya mana peduli sih, itu yang ribut itu kan peragawan-peragawati semua ya. Model terakhir. Pokoknya kita model cocok, sikat, beli. Merek bagus, ambil. Model sepatu siapa yang tahu ya kita berdiri sini. Mana yang baru, mana yang lama. Mana tahu kita modelnya mana. Pokoknya kita lihat, oh masih baru, sepatu baru. Padahal model lama. Sepatunya lama, padahal model baru. Kita gak ngerti ya. Nah artinya kita mau belajar bagaimana menikmati itu. Sehingga kalimat tadi yang saya bilang tadi, menusuk juga loh. Iya loh, gak ngenakin gitu. Itu menjadi bagian-bagian yang mesti kita pikirkan, saudara. Ya. Saya dikasih orang mohon blank ini. Ini karena ada nama persekutuan yang diberani saya pakai. Saya punya tahu dua atau tiga begini. Orang kasih hadiah. The latest model, the latest model, the latest model. Ada dua gak dipakai. Banyak orang bilang, Pak kasih saya. Saya bilang, saya lagi berdoa. Biarlah si Kenan yang mewarisinya nanti. Katie, Keisha, kalau tiga gitu ya. Karena satu waktu mereka warisin kan, udah tua tuh modelnya lagi kan gitu. Yang ini saya kadang-kadang saya pakai. Karena ada nama persekutuannya di sini. Pak keren. Kan tinggal nunjuk nama persekutuannya kan gitu aja. Padahal gak seberapa sebetulnya. Tapi buat saya bagi kalau pendeta pakai gini, so expensive lah. Gak perlu. Ya. Karena itu saudara perlu sebuah kehati-hatian yang kita lihat. Ya, ada bagian-bagian yang bisa kita hindari. Ada bagian-bagian yang kita mesti jalani dalam kehidupan kita. Jangan terlalu cinta pada apa yang kau cinta. Perlu hati-hati. Tapi kau harus cinta kepada Tuhan yang mestinya memang kau cinta. Hormat pada orang tua yang mestinya kau hormati. Tapi jangan terhadap materi di sekitarmu, posisimu. Itu membahayakanmu. Karena bisa membuat kau beroposisi dan bermusuhan dengan Kristus. Yang rela meninggalkan sorga untuk turun ke bumi. Kalau kita rela meninggalkan apa? Bumi untuk ke sorga. Terus kita samalah sama Adam ya. Makanlah. Kalau kau makan, kau sama dengan Tuhan. Kira-kira kalau saudara jadi Adam, jadi Hawa ditawarin. Makan gak? Halo? Kalau kalian yang jadi Hawanya, kalian makan gak? Hah? Tawaran ular itu kalian terima gak? Ah, mau bilang enggak, ya kok kayaknya suci amat. Bilang enggak, bilang iya juga suci amat. Bilang enggak apa suci amat, bilang iya kok pendosa amat gitu ya. Terus bingung ya, terus kamu di mana? Antaranya lah Pak. Supaya kelihatan rendah hati dikit gitu ya. Yes, kadang kita bingung saudara. Itu kegagalannya Adam kan. Tapi semua kita apa sih hidup kita yang kita cari? Ya itu kan. Supaya orang hormat, kita punya si kaya. Supaya orang hormat, kita mesti punya ini, punya. Salah. Biarlah orang hormat karenamu. Moralitasmu. Nilai hidupmu. Prinsip hidup. Sampai orang second pak. Buat itu. Nah kita bertanding dalam estalase dunia ini. Di sini kita bertanding. Di sini kita lakukan. Oleh karena itu saudara. Kita harus belajar. Jangan kata seperti ahli Taurat itu. Gila sekali dengan maniak mencintai kedudukannya. Dan rela. Bahkan bersemangat untuk menghabisi Yesus yang benar itu. Hati-hati. Jangan memandang mereka dan sekedar mencaci maki. Dasar ahli Taurat. Apalagi terus-menerus mengatakannya. Saya agak khawatir. Ketika kita mengatakan dia penjahat tapi kita sendiri sedang membelokkan sesuatu yang jahat. Kita bisa jadi lebih jahat, dapat legalitas. Tetapi kalau kita sadar dia jahat, lalu kita lihat, iya kadang-kadang saya putar balikkan kebenaran untuk diri saya. Tuhan ampuni aku. Ingat ya, institusi gereja bukan jalan ke sorga. Kalian datang minggu ke sini supaya sampai sorga demi Tuhan yang hidup. Gereja Reformasi Indonesia bukan jalan menuju sorga. Jalan menuju sorga adalah Yesus Kristus Tuhan. Ini cuma nama organisasi yang kita perlukan karena peraturan negara ini. Kita harus tertib administrasi. Tapi di sini kita bisa belajar sama-sama. Dan semua kembali lagi padamu. Beranikah kau bersikap A untuk A, B untuk B, benar untuk benar, salah untuk salah. Atau kau mendua, semuanya mau. Pikirkanlah, camkanlah. Kita belajar untuk melakukan apa yang menjadi kehendak kita. Apa kehendak Tuhan kita. Ahli Taurat, tokoh agama. Mereka sangat cinta dengan kedudukannya. Motif mereka sangat kuat. Untuk menghabisi Yesus yang buat mereka sangat mempermalukan hidup mereka. Dan mereka perlu Yesus mati karena Yesus mengancam pundi-pundi mereka. Sebagian dari mereka di bait Allah berjual beli, cari keuntungan. Korban-korban dinaikkan 10-20% pedagang-pedagang jualan. Kalau orang beli ke pasar lebih murah, tapi seringkali dianggap cacat, celah, tidak boleh jadi korban. Beli dalaman bait Allah pasti terbeli. Yesus marah, dicungkir balikkan semuanya. Itu rezekinya ahli Taurat itu. Uangnya ahli Taurat itu. Karena mereka pedagang. Jahat? Yes. Jangan Jangan pakai rumah tawon berdagang. Itu sebab saya berdiri di sini dan berkata. Kadang saya juga takut dengan hidup saya. Kutulis buku. Sepeser pun tidak kembali uangnya pada saya. Karena saya mau murni melayani Tuhanku. Kadang-kadang saya nyesel. Karena jumlah yang laku lumayan sebetulnya. Dan saya punya cara memasarkan itu. CD saya, DVD saya semua dijual. Sepeser pun tidak boleh buat saya. Semua dikembalikan untuk pelayanan. Harus. Karena aku tidak hidup dari situ. Aku pelayan Tuhan. Tapi kalau kamu penulis buku, kamu penyanyi, hiduplah dari situ. Memang itu income-mu. Tapi aku bukan. Jadi aku tidak boleh pakai nama pendeta. Pak Big Man yang jual. Orang pasti ngantri. Pasti dihabisin itu. Saya kalau jual nama saya paling gampang. Apalagi kalau saya ngomong langsung. Habis. Saya untung? Yes. Tuhan senang? Saya percaya enggak. Karena saya punya urusan pribadi dengan dia. Dan saya tahu bagaimana dia menyenangkan saya. Memuaskan saya. Saya harus belajar jujur untuk itu. Kenapa sih Bapak ngomongin begitu? Supaya kalian tahu. Dan kalian bisa mengontrol aku. Kalau aku cuma janji sama diriku, bisa kudusta itu. Toh kau enggak tahu. Bisa nangkap maksud saya? Saya sengaja hidup terbuka terus. Supaya kalian bantu saya. Kalau saya bengkok satu waktu. Bisa gak kira-kira saya bengkok satu waktu nanti? Bisa lah. Mungkin sekarang godaannya baru 1-2 M ya. Mungkin kalau godaan 100 M agak lain pemikiran kan? Apalagi 1 T. Tuhan, ini 1 T. Patut dipertimbangkan. Kemarin kan cuma 1 M. Kecil. 1 T Tuhan gimana? Baru Tuhan akan bilang, Big Man, siapa yang kau pilih? Aku atau 1 triliun? Saya akan negosiasi sama dia. Kalau dia gak mau, saya bayangkan, saya akan seperti murid yang cerdik itu. Dalam tanda petik. Tuhan beginilah. Ku urus dulu yang 1 T ini, nanti aku kembali kepada. Ku bangun 10 gereja. Tuhan, masa kau gak jatuh cinta? 10 gereja loh, 10 gereja loh. Gereja terbesar di dunia. 1 T. Habis 500 M. Syup. 500 buat kita kan. Tuhan bukan perpuluhan, sebagian. Tuhan senang. Andai kata kau ambil 1 T, kau kasih sepenuhnya pun, kau sudah menjual dirimu, aku tidak suka padamu. Hei munafik, sebelum dia bicara itu sama aku, maka aku jaga hidupku. Semoga kau juga punya semangat yang sama. Sebelum Tuhan datang pada kita, hei munafik, stop. Jangan sampai dia sebut itu. Rubahlah hidupmu, karena dia tahu semuanya. Kita berdoa. Ambil waktu. Toko pertama sudah kita pelajari. Ahli Taurat. Punya kemungkinan besar. Tapi hati-hati. Kita pun bisa tergelincir di jalan yang sama. Terasa licin. Hati-hati. Supaya kita jangan terjebak. Berdoalah. Hidup ini serius. Godaan setan memang sangat kuat memberikan kenikmatan hidup pada kita. Tapi kita harus berani mengatakan tidak atas semuanya. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk cinta kasih-Mu dalam hidup kami. Terima kasih untuk apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam hari-hari kami. Ajar-ajari kami berjalan pada jalan-Mu, melakukan apa menjadi kehendak-Mu supaya sungguh di dalamnya nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Hamba juga berdoa di dalam 7 seri ini terus sertai kami. Memahami sendi demi sendi daripada kebenaran itu. Supaya kami hidup di dalamnya. Tak sekadar menambah pengetahuan, tapi melanggarnya. Karena itu sama saja kami sedang membicarakan diri kami sendiri. Karena itu kuatkan kami, sadarkan kami, beri kami kepekaan. Bapa di dalam surga, kami juga mau berdoa, memohon kepada-Mu. Menyerahkan gereja-Mu perjalanannya supaya sungguh-sungguh dalam hidup takut akan Engkau. Rencana kerja, program dan segala sesuatu kami kembalikan hanya untuk puji hormat bagi nama Tuhan. Ibadah kami hari lepas hari, minggu tengah minggu, biar semua bergerak untuk kemuliaan nama-Mu. Dan kami juga menyerahkan ke dalam tangan-Mu untuk segala sesuatu yang kami kerjakan lewat mitra kami, Mika, Pamabi, Reformata. Tuhan tolong pimpin. Kami berdoa untuk segala rencana dan persiapan pelayanan baptisan. Baik. Baptis anak maupun CD, Tuhan persiapkan supaya anak-anak ini bukan siap secara teknis, tetapi sungguh-sungguh dalam batin mereka orang tua melakukan dan memenuhi kesadaran, tahu apa yang dikerjakan. Karena itu kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, tuntun pimpin dalam cinta kasih-Mu.